ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله جماعة sekalian berjumpa kembali dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Kita semuanya perlu berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan perkara-perkara yang telah dituntunkan dalam syariat, telah diarahkan oleh para ulama, dan alhamdulillah kita pun sudah masuk ke pembahasan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Pembahasan yang berjudul Adabut Talib Ma'asyikhihi, adab seorang penuntut ilmu, adab seorang guru, seorang murid terhadap gurunya. Betapa pentingnya perkara yang satu ini. Betapa kita semuanya harus mengetahui dan mempelajari serta menghiasi diri kita dengan perkara yang satu ini, adab seorang murid terhadap gurunya. Perkara yang penting ya, jangan disepelekan, karena keberkahan ilmu yang ada pada seseorang itu sangat-sangat bergantung dengan adab dia terhadap gurunya. Semakin seseorang beradab dengan gurunya, syekhnya, ustadznya, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam diri murid tersebut. Sebaliknya, semakin murid tersebut meremehkan, acuh tak acuh, tidak memperhatikan adab-adab yang seharusnya dia menghiasi dirinya, maka keberkahan dari ilmu yang dia miliki pun akan semakin lemah, semakin sedikit. Maka jamaah sekalian, nasihat untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya, jangan remehkan perkara yang satu ini. Jangan remehkan poin yang satu ini. Berapa banyak orang yang mengaku sudah belajar yang tinggi, membahas kitab Aqidat Tahawiyah Alfiyah Ibnu Malik, ilmu mustalah hadis sudah lama ikut pengajian sunnah, akan tetapi adabnya luar biasa, tidak seperti yang kita harapkan. Dengan majelis ilmu sangat-sangat tidak menampakkan kemuliaan, perhatian terhadap gurunya, na'udzubillah, apalagi. Maka jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, perhatikan perkara yang satu ini. Jangan sampai demi Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut keberkahan, Allah mencabut kesempatan untuk kita merasakan lezatnya menuntut ilmu tersebut disebabkan perbuatannya kita sendiri. Jangan main-main. Jangan main-main. Ya, itu kenikmatan nanti dicabut oleh Allah baru terasa. Nanti kita dijauhkan dari majelis ilmu baru terasa. Nanti kita dijauhkan dari guru kita, ustaz kita, orang-orang yang mau mengajari kita, baru terasa penyesalan banyak kita temukan. Ya, dahulunya di tempatnya sulit untuk mendapatkan seorang guru, seorang ustaz. Dahulunya di tempatnya bukan main sulitnya untuk mencari tempat pengajian, halakah-halakah ilmu, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibahas di dalamnya ucapan dan nasihat para ulama. Akan tetapi ketika Allah mudahkan dirinya dengan majelis ilmu, Allah pertemukan dengan orang-orang yang mau mengajarinya, dia lupa kenikmatan tersebut. Itu tidak jarang kita temukan. Ya, dahulunya berangan-angan. Ya, bahkan siap mencari tempat menempuh jarak yang jauh, mengeluarkan duit yang banyak. Giliran sudah di hadapannya diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia pun menjadi hamba-hamba yang lalai. Hati-hati jemaah sekalian, nasihat untuk kita semuanya. Mari muliakan majelis ilmu tersebut. Mari menjaga sopan santun terhadap gurunya kita, syekhnya kita, ustadznya kita yang telah berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk agamanya kita. Bukan main-main. Kita enggak ada hubungan kekeluargaan dengan mereka, tapi toh mereka dengan sabarnya menuntun kita, toh dengan sabarnya memberikan arahan-arahan nasihat kepada kita demi untuk kelangsungan kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini. Kata Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala wa rahimah, waltazim tawqir al-majlis wa idhar as-surur minad dars wal ifadati bihi. Ya, berusahalah engkau untuk selalu memuliakan majelis ilmu. Itu penting jemaah sekalian. Ya. Wa izhar as-surur minad dars, nampakkan rasa bahagia ketika ikut pengajian, ikut pelajaran, ikut kajian, ikut sebuah majelis, nampakkan rasa bahagianya kita di hadapan gurunya kita. Rasa bahagianya kita mendapatkan nikmat Allah Rabbul Alamin karena telah duduk di dalam majelis ilmu. Ya, itu nikmat yang harus kita jaga. Itu nikmat yang harus selalu kita syukuri agar Allah Rabbul Alamin terus menambahkan ilmu untuk kita. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau ada di antara kita yang malas belajar, malas menghadiri kajian ilmiah, ataukah yang lebih parah dari itu merasa dirinya sudah tinggi pelajarannya. Yang lebih parah dari semua itu, merasa dirinya sudah cukup dengan ilmu agama. Ini yang lebih parah, namanya jahlun murakkab, jahil murakkab, bodoh tapi enggak merasa dirinya bodoh. Itu yang bahaya, karena kejahilan, kebodohan itu ada dua kata para ulama. Ada yang namanya jahlun basitun, tingkat kebodohan yang ringan. Dia sadar dirinya bodoh, dia sadar dirinya enggak tahu, makanya terangsang dia untuk belajar. Yang bahaya jahlun murakkabun, bodoh tapi enggak merasa dia bodoh, merasa dia tahu. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Ya, merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, enggak mau dia untuk mengikuti kajian-kajian yang biasa-biasa itu, enggak mau. Pinginnya yang levelnya tinggi langsung, dalam keadaan pondasinya masih rapuh. Itu bahaya sekali. Ya gimana mungkin ilmu tersebut bisa bersemayam di hatinya? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu kalau dirinya, hatinya penuh dengan kesombongan? Na'udzubillah. Demi Allah, ilmu itu tidak akan pernah lengket pada hati yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan demi Allah Rabbul Alamin. Gak akan mungkin itu. Perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Maka jemaah sekalian, perhatikan baik-baik, introspeksi dirinya kita, bahwa belajar itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang belum tertancap kuat di hati kita semuanya. Mungkin inilah yang menjadi sebab kita terkadang meremehkan majelis ilmu, bermalas-malasan menghadiri majelis ilmu dengan sebab inilah. Belum kita tanamkan bahwa belajar, menyabarkan dirinya kita datang duduk di majelis ilmu itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menuntut ilmu itu semulia-mulia dari ibadah yang bersifat sunnah. Lebih bagus dibandingkan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid dan lain-lain sebagainya, itu manfaatnya untuk dia sendiri. Tapi ketika dia belajar, manfaatnya untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, masyarakatnya, untuk umat Islam, bahkan untuk manusia secara umum. Subhanallah. Iya kan? Puasa Senin Kamis, siapa yang untung? Ya kita sendiri yang berpuasa. Tapi coba kita belajar. Coba kita belajar. Ada sebuah faedah ilmu yang kita dapatkan. Ternyata istri kita tanyakan perkara tersebut. Apa kita enggak malu sebagai seorang suami ketika ditanya sama istri kita tentang permasalahan haid, permasalahan nifas, kita enggak tahu. Malu kita. Harusnya tanamkan semangatnya kita untuk mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Malu kita kalau anaknya kita bertanya tentang wudu, tata cara wudu yang benar, tentang doa-doa yang diajarkan Nabi. Abi, ayah, benar enggak ini ya? Waduh, Abi enggak tahu. Ya gimana anak kita bisa terangsang untuk belajar agama kalau kita sendiri malas? Sebagai orang tua, tidak menunjukkan semangat juangnya kita untuk mempelajari agama Allah. Jangan dikit-dikit mengandalkan ustadznya, dikit nanti ya Abi telepon ustadz, nanti Abi tanyakan ustadznya. Jangan, belajar kita jemaah sekalian, belajar kita, tumbuhkan semangatnya kita, tumbuhkan semangatnya kita. Kan enak ketika istri kita ada problem dalam permasalahan agama, anak kita, orang tua kita, kemudian kita dengan modal pernah duduk dalam majelis ilmu tersebut, walhamdulillah problem yang selama ini belum terpecahkan di tengah mereka, ternyata kita bisa berikan solusi dengan sebab pernah duduknya kita dalam sebuah majelis ilmu. Walhamdulillah. Enak semuanya jemaah sekalian. maka tanamkan sekali lagi, mengajak kepada seluruh ikhwah dan akhwat sekalian, ummahat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah kendor untuk mempelajari agama Allah. Demi Allah, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkadang menuntut kedewasaan kita dalam bersikap, yang kesemuanya itu tentunya tidak akan pernah lepas dengan ilmu agama. Coba apa jadinya kalau kita enggak bimbing diri kita, kalau kita enggak bersikap dengan ilmu agama, terseret kita dengan arus. Ya, ada problem ini, ikut lagi. Ada permasalahan yang viral ini, ikut lagi hanyut di dalamnya. Tapi kalau seseorang membekali dirinya dengan ilmu agama, tahu dia cara dia bersikap. Oh, ini nih sikap yang benar ketika adanya permasalahan seperti ini. Walhamdulillah, selamat dia, keluarganya selamat, teman-temannya selamat, keluarganya selamat. Walhamdulillah. Maka jemaah sekalian, sekali lagi, terus kita untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Kemudian kata beliau, wa idza badalaka al-intiqal ila syaihin akhar fasta'dhinhu bidzalik fa innahu ad'a li hurmatihi wa amliku li qalbihi fi mahabbatik wal 'athfi 'alaik. Ini juga perkara yang penting, terlebih khusus para penuntut ilmu, para santri-santri di pondok pesantren. Kalau sudah merasa ingin pindah dari sebuah ma'had, dari sebuah pondok pesantren, dari sebuah tempat, ya, katanya kalau kamu sudah merasa cukup, ini sepertinya saya harus pindah nih, ya, ke ma'had yang lainnya, kepada ustadz yang lainnya, kepada syekh yang lainnya, maka kata beliau, ya, kata beliau, fasta'dhinhu bidzalik, minta izin dong, pamitan yang baik. Pamit yang baik, itu guru kita, itu syekhnya kita, itu ustadznya kita, ya, ustadznya kita yang telah berupaya sekuat tenaga, pikiran, bahkan terkadang dia harus rela untuk mengurangi rasa istirahatnya bersama keluarganya demi untuk kebaikan kita. Gurunya kita, ustadznya kita, syekhnya kita juga ada keperluan sama dengan kita. Tapi semuanya itu dia tahan, bahkan rela korbankan untuk demi kepentingan kita. Maka tidakkah pantas kita untuk memuliakannya? Di mana rasa terima kasihnya kita terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita? La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia tahu bagaimana cara dia berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada. Subhanallah. Ya. Bahkan maaf-maaf saja, terkadang seorang syekh, terkadang seorang guru itu termakan waktu untuk mengajari anaknya sendiri. Terkadang terkurang waktunya untuk istri dan anak-anaknya. Demi untuk kita, demi untuk agama Allah, demi untuk dakwah ini. Subhanallah. Ya, maka ini perkara yang harus diperhatikan untuk kita semuanya, terlebih khusus untuk para santri dan santriwati, para penuntut ilmu di pondok-pondok pesantren dimanapun berada. Ya, ketika ingin pindah, dengan catatan, ya, pindah ke sebuah tempat itu ketika pelajarannya sudah selesai. Ya, karena ketika belajar itu jemaah sekalian di sebuah pondok pesantren, di sebuah ma'had, terkadang seseorang itu baru belajar setahun, dua tahun, dengar lagi. Ya, ini juga sekalian nasihat untuk para orang tua. Ya, para orang tua, jangan selalu ikuti kemauan anaknya. Ya, ketika belajar di pondok pesantrennya dipasang target 4 tahun, 3 tahun. Ya, baru 6 bulan belajar, baru setahun belajar, dengar lagi dari orang lain, entah dari anaknya ataukah orang tuanya sendiri ngomong, itu pondok pesantren di Solo, di Semarang, di Gresik lebih bagus dari tempat anak kamu itu. Masya Allah, di sana luar biasa, saya lihat sendiri itu bagaimana bagusnya itu. Ya, ya, ya, jangan, hati-hati ya, harus berada dalam koridor tata cara belajarnya para ulama. Ya, dengar ini, pindah lagi. Ya, dengar ini, pindah lagi. Ya, pindah. Itu demi Allah enggak akan berhasil. Itu istilahnya para ulama sawaq, tukang cicip. Itu enggak akan pernah berhasil dalam menuntut ilmu. Santri-santri, para pelajar yang demikian nih. Coba ya. Coba kalau dia sabar, ikut jenjang, tahun pertama belajar ini, tahun kedua belajar ini, tahun ketiga belajar ini, tahun keempat pemantapan. Baru setahun belajar, pindah lagi ke pondok yang lainnya, pindah lagi ke syekh yang lainnya. Itu kan berarti apa? Dia harus mengulang lagi. Belum lagi dia harus memposisikan dirinya adaptasi dengan lingkungan setempat. Belum lagi kalau dia mendapatkan ternyata enggak sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Kan beda-beda tiap orang. Ternyata enggak senang dengan gaya ustadznya, enggak senang dengan lingkungannya. Akhirnya apa? Pindah lagi. Ya, saya ceritakan, ini pribadi saya sendiri. Gimana ketika belajar di pondok pesantren selama 4 tahun kurang lebih. Ya. Teman-teman alhamdulillah sabar semua. Tahun kedua goyang semua. Gara-gara satu orang yang membawa berita, di Jawa itu, di tempat ini, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya, pindah, goyang. Ya, goyang. Ada sekitar 15 orang, berasal dari satu orang saja. Goyang semua santri-santri. Ya. Akhirnya pindah ke sana. Pindah ke sana, baru berapa bulan, akhirnya gak tahan. Pengen pindah lagi di pondok pesantren tempat pertama tersebut, ditolak sama gurunya. Ya, subhanallah. Akhirnya apa? Ada yang jadi inilah, jadi itulah, na'udzubillah. Maka belajar semuanya dari ini. Jangan pernah tergoda. Kalau sudah belajar di sebuah tempat, sabarkan dirinya. Setiap tempat itu, selama ustadz-ustadznya ustadz sunnah, akidahnya baik, selamat dari penyimpangan insyaallah ta'ala. Setiap guru, setiap ustadz, setiap pondok itu ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung dan kembali kepada kita sebagai seorang penuntut ilmu. Dimanapun kita berada, kembalinya itu kepada diri kita sendiri. Kapan kita jujur kepada Allah, kapan kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan, akan membukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Nasihat untuk para orang tua, ketika anak minta pindah lagi, sabarkan mereka. Sabarkan mereka. Biarkan mereka mencapai targetnya, kemudian kalau sudah merasa cukup untuk harus pindah, ya silahkan pindah. Jangan lupa untuk minta izin. Ya, pamitan. Jangan seperti orang yang enggak ada agamanya, enggak ada akhlaknya. Seenaknya saja masuk, ya pamit baik-baik, masuknya baik-baik. Ya bahkan terkadang nangis-nangis, tolong ustaz, berikan saya kesempatan anak saya ini. Giliran pergi enggak pamitan. Ya na'udzubillah. Jaga dong perasaan ustaznya kita. Jaga dong perasaan gurunya kita. Mereka itu manusia biasa juga. Ya, subhanallah. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Katanya, fa innahu ada'a li hurmatihi. Itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan gurunya kita. Ya. Wa amliku li qalbihi fi mahabbatik wa la'afi 'alaik. Demikian pula lebih menjaga hatinya agar dia itu, gurunya tetap cinta kepada kita, tetap sayang kepada kita. Masya Allah. Bayangkan kalau kita sudah belajar di tempat tersebut, ustaz, ya syekh, afwan, saya mau pindah lagi. Ustaz, saya sudah, insya Allah sudah cukup, saya selesaikan semua jenjang pelajaran saya. Ya, Ustaz, saya mau pindah dulu. Saya ingin mendalami pelajaran ini. Pamit baik-baik. Kan enak. Kita pergi dengan cara baik. Syekhnya kita, ustadznya kita, doakan kita selalu. Subhanallah. Subhanallah. Ini mungkin yang enggak terpikirkan dari kita. Kita pergi dengan cara yang baik, ditambah lagi syekhnya kita, ustadznya kita selalu mendoakan kita. Kenapa? Karena rasa cintanya ustadznya kita, gurunya kita, syekhnya kita tersebut kepada kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, ya, diperhatikan untuk kita semuanya. Ya, pamit. Ya, ada ikhwah yang mau pindah rumah, pindah tempat, pamit dong pada ustadznya, pada gurunya kita. Ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ustadz, jazakumullah khairan. Semoga Allah balas kebaikan antum. Selama saya di sini banyak faedah yang saya dapatkan, nasihat antum. Alhamdulillah. Kan enak. Enak. Itu adab yang terkadang kurang kita perhatikan, yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian kata beliau, ini ya seringkas saja ya. Wa'lam annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunun najah wal falah. Ini di garis bawahi. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa'lam ya, annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunun najah wal falah. Ketahuilah, sesuai dengan kadar ya penjagaan kehormatanmu kepada gurumu itu, ya, maka akan sebesar itu pula keberhasilan dan kebahagiaan yang kamu akan raih. Subhanallah. Semakin kita muliakan gurunya kita, semakin kita hargai syekhnya kita, ustadznya kita, maka keberhasilan, kebahagiaan akan besar pula kita akan raih. Wa biqadril fauti yakunu min alamatil ikhfaq. Dan sebaliknya kata beliau, karena kurangnya, ya, karena kurangnya kita dalam menghargai, menghormati syekhnya kita, gurunya kita, ustadznya kita, maka itu semuanya akan menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Subhanallah. Ada tuh jemaah sekalian, ada orang yang hafalannya biasa-biasa saja. Ada orang yang ketika belajar tidak menonjol sama sekali, biasa saja. Seorang murid, seorang santri, biasa saja. Tapi luar biasa akhlaknya. Tapi luar biasa pemuliaannya terhadap gurunya, terhadap syekhnya. Betul-betul dia jaga. Subhanallah. Allah berikan keberkahan terhadap ilmu yang dia miliki. Dalam dakwahnya masyarakat senang. Dalam dakwahnya keluarganya luar biasa menerima. Itulah keberkahan dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memuliakan agama Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Ya, biasa saja. Hafalannya juga biasa-biasa saja. Daya tangkapnya juga biasa-biasa saja dibandingkan para santri yang lainnya, tapi luar biasa. Dia muliakan gurunya. Dia muliakan agama Allah Rabbul Alamin. Dia muliakan majelis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keberkahan terhadap diri dan ilmu yang dia miliki. Subhanallah. Inilah yang kita cari jemaah sekalian. Sedikit ilmu tapi bersama dengan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Maka bisa jadi, na'udzubillah, selama ini dakwahnya kita kepada keluarganya kita, kepada kakak kita, orang tua kita, teman kita, kadang mentok, kadang gagal. Ternyata rupanya salah satu penyebabnya ya sikapnya kita sendiri terhadap ilmu agama itu. Kita tidak memuliakan ilmu agama itu sebagaimana mestinya. Kita tidak memuliakan agama Allah Rabbul Alamin sebagaimana mestinya. Ini jamaah sekalian, perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui. Kemudian kata beliau, tanbihun muhimun, peringatan penting, peringatan penting. Kata beliau, u'idzuka billahi min soni'il a'ajim, aku memohon kepada Allah agar Allah melindungi kamu dari perbuatannya orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Ya. Wat-turuqiyah wal-mubtadi' al-khalafiyah, para pengikut tarekat, ya, para ahlul bid'ah dari kalangan khalaf, orang-orang yang belakangan ini, ya. Minal khudu' al-kharij an adabi syara', perbuatan mereka, sikap hormatnya mereka terhadap ustadznya, terhadap syekhnya, terhadap gurunya yang menyimpang dari adab-adab syar'i. Jadi rasa hormat kita, rasa pemuliaan kita terhadap gurunya kita, itu pun harus dibimbing dengan tuntunan syariat. Kalau tidak, bisa menyimpang kita dalam memuliakan mereka, seperti yang disebutkan oleh syekh ini. Min lahsil aidi, seperti apa? Menjilat tangan gurunya. Ya, ini dari mana? Kemudian wa takbil aktaf, mencium pundak dari syekhnya, ustadznya. Ya, apalagi sampai mencium kakinya, sampai tunduk cium kaki gurunya, syekhnya, kiainya, ustadznya. Jangan. Kita cinta mereka, guru-guru kita. Kita cinta kiai-nya kita, ustadznya kita. Akan tetapi jangan sampai kita berlebihan gulu, bersikap ekstrim di dalam memposisikan mereka sebagai guru kita, sebagai ustadznya kita. Wal khabat alal yamin bil yamin wasyimal inda salam, seperti memegang tangan kanan mereka dengan kedua tangannya kita. Tangan kanan dan kirinya kita, kita pegang tangan kanan syekhnya kita itu. Kahalit tawaddudil kibar lil atfal, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang besar ketika ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anak kecil, dipegang tuh. Wal inhina inda salam, menunduk ketika salam, ini juga perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai ketika memberikan salam itu sampai menundukkan badannya kita. Termasuk perkara yang diperingatkan oleh para ulama, jangan sampai terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat ini. Wasti'mal al-alfaz ar-rakhwah al-mutakhadhila sayyidi maulaya wa nahwiha min alfaz al-khadam wal-abid. Demikian pula menggunakan lafaz-lafaz, istilah-istilah yang merendahkan, ya. Sampai ucapan, ya wahai maulaku, wahai sayyidku, dan lain-lain sebagainya, dari istilah-istilah dan kata-kata yang dipakai untuk menunjukkan sebagai seorang budak ataukah pembantu, itu sudah guluh ekstrim, ya. Ya, panggil wahai ustadku, wahai syekhku, ya wahai guruku, ya jangan sampai menggunakan lafaz-lafaz, istilah-istilah yang berlebihan. Wandur ma yaquluhu al-allama as-salafi Syekh Muhammad Bashir al-Ibrahimi al-Jazairi rahimahullah fil basair fa innahu fa'ikus siyaq. Untuk melihat pembahasan ini tentang sikap guluhnya seorang murid terhadap gurunya, maka silahkan lihat apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab beliau Basair, sebuah kitab yang luar biasa. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-19, Ra'su malik ayyuhat talib min syekhik, wahai para penuntut ilmu, modal kamu itu berasal dari guru kamu. Subhanallah. ini modal yang lebih mulia dibandingkan modal harta. Apa itu? Kata beliau, al-qudwatu bisalihi akhlakihi wa karim syama'ilihi. Modal yang kamu dapatkan dari guru kamu itu adalah dengan cara meneladani akhlak baiknya dan sifat mulianya. Itulah yang lebih pantas untuk kita ambil dari gurunya kita. Wa ammat talaqi wa talqin fahuwa ribahun zaidun. Adapun ya praktek dan proses belajar mengajar menuntut ilmu, maka itu adalah keuntungan tambahan. Paham ini jemaah sekalian? Yang paling utama untuk kita ambil dari gurunya kita, dari syekhnya kita, adalah kita ambil akhlaknya. Kita lihat sifat-sifat mulia yang berada pada dirinya. Makanya sering kita sebutkan bagaimana kisahnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bayangkan yang ikut pelajaran beliau sekitar 5.000 orang. Kalau Imam Ahmad ngajar itu satu majelis 5.000 orang. 4.500 orang itu cuma duduk memperhatikan dengan seksama dari perbuatan dan akhlaknya Imam Ahmad. Subhanallah. Diperhatikan. 500 sisanya betul-betul mencatat faedah-faedah ilmu yang diberikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Subhanallah. Ya, sekali lagi kata beliau, ammat talaqi wat talqin fahuwa ribahun zaidun. Adapun apa yang kita dapatkan dari proses belajar mengajar, ya, dapatkan ilmu agama, maka itu keuntungan tambahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walakin la ya'khudhuka al-indifa' min mahabbati syaikhik fataqa' fi syana'a min haitsu la tadri wa kullu man yanzur ilaika yadri. Ah, ini poin penting kata aja. Tapi jangan sampai kecintaan kamu terhadap guru kamu, syekh kamu, ustaz kamu, ya, menjerumuskan kamu dalam keburukan. Perhatikan baik-baik, ya, jangan sampai cintanya kita kepada seorang guru kemudian menjerumuskan kita dalam perkara-perkara yang tidak baik. Dalam keadaan kita enggak sadar, ya, dalam keadaan kita enggak sadar, enggak merasa, padahal orang lain semuanya melihat kita dan mengetahuinya. Gimana maksudnya? Fala tuqalliduhu bisautin wa naqmatin. Jangan kamu tiru suara guru kamu, syekh kamu, cara ngomongnya, jangan. Ya. Jadi ini perkara penting. Perkara penting. Ya. Seorang murid itu jangan terlalu takalluf berlebihan. Semua dari ucapan gurunya, intonasi gurunya, cara ngomong gurunya ingin ditiru semuanya. Itu sudah salah. Ya, demikian pula nasihat untuk para muadzin, untuk para imam. Jangan coba-coba untuk bersikap takalluf berlebihan meniru suaranya seorang qori. Itu diperingatkan oleh para ulama. Bahkan tidak jarang mereka karena saking inginnya persis plek sama dengan suara seorang qori yang terkenal, yang masyhur, yang bagus suaranya, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan, meresapi dan menghayati ayat yang dia baca. Na'udzubillah. Diperingatkan dengan keras oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam sebuah fatwa beliau. Itu diperhatikan semuanya. Ya. Baca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah kita untuk meniru-niru suara seseorang, tidak ada. Apa yang Allah bukakan untuk kita, itulah cara wajahnya kita. Tanpa adanya sikap takalluf, gulu, ekstrim. Ya. Jangan. Ya, harus plek sama. Akhirnya apa? Konsentrasi pingin sama, akhirnya enggak meresapi apa yang dia baca. Enggak merenungi, menghayati apa yang dia baca dari ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Demikian pula nasihat yang disampaikan oleh Syekh di sini. Jangan sampai rasa cintanya kita kepada gurunya kita, ustadznya kita, udah semua gerakan gurunya kita, ustadznya kita mau ditiru. Cara ngomongnya, intonasinya, ini luar biasa. Makanya beliau katakan tadi apa? Terkadang kamu gak sadar dalam keadaan semua orang lihat dan mengetahui, kok persis sekali ya dengan gurunya. Ya itu takalluf namanya. Takalluf jadi pribadi, pribadinya kita. Wala masyiatin wala harakatin wa hayatin, jangan pula kamu meniru cara berjalannya, bahkan cara berjalan gurunya ingin ditiru juga. Ya gurunya kita itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gerakannya, penampilannya, semuanya mau ditiru sama dia. Ya. Makanya dia peringatkan ini. Ya. Fa innahu innama sara syaikhan jalilan bidza bitilka fala tasqut anta bitabiyati lahu bitabaiyati lahu fi hadhihi. Syekhnya kamu, gurunya kamu mulia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah intonasi, gaya bicara, penampilan dia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka jangan sampai kamu menjatuhkan diri kamu dalam perkara yang tidak baik dengan cara meniru-niru apa yang dilakukan oleh guru kamu. Ya, semuanya mau ditiru. Penampilannya, gurunya, cara ngajarnya, cara khutbahnya, cara ngomongnya, semuanya. Jangan. Ya, itu takalluf namanya, berlebihan. Maka mari belajar menjadikan diri kita seperti diri yang telah diberikan dan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita harus ambil dari gurunya kita akhlaknya mereka. Yang kita harus ambil dari gurunya kita ilmu yang mereka bawa yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan. Jadi jemaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan